Bismillah. Qala wa faqallahu ta'ala al-mas'alatul rabi'ah al-alaqatu bainal ibtida' wal ihdas. Al-ibtida' wal ihdas yaridani fil lughah bima'nan wahid, id ma'nahuma al-ityanu bi syai'il mukhtara' ba'da an lam yakun. Wa amma fil ma'na syar'i faqad dallatil ahadithul arba'ah al-mutaqaddimah ala anna lil bid'ah fi syara' ismaini al-bid'atu wal muhdatsah, illa anna lafdal bid'ah ghalaba itlaquhu ala al-amril mukhtara'il madmum fid dini khasah. Wa amma lafdul muhdatsah faqad ghalaba itlaquhu ala al-amril mukhtara'il madmum fid dini kana aw fi ghairi. وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع لكون لفظ الإحداث شاملا لكل مخترع مذموم في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى الإحداث الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. قال ابن حجر أي أحدث المعصية. وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة بهذا النظر متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة وأعم من معناها في الشرع، فتحصل لدينا ثلاثة معاني. الأول الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره. الثاني الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره. الثالث الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة. فالأول عام وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة، والثاني خاص وهو المعنى الشرعي الغالب للمحدثة، والثالث أخص وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو أيضا المعنى الشرعي الآخر للمحدثة. نعم بارك الله فيك. Ini masalah yang keempatnya tentang hubungan antara ibtida' dengan ihdats. Kata penulis waqaqallah, kata ibtida' dan ihdats itu yajidani fil lughah bi ma'nan wahid, datang dalam bahasa Arab dengan makna yang sama. Jadi kalau dalam bahasa Arab ihdats atau ibtida' itu maknanya sama. Apa maknanya? Iz ma'nahuma, karena makna keduanya adalah al-ityanu bi syai'il mukhtara' ba'da allam yakun, mendatangkan sesuatu yang baru ya setelah sebelumnya tidak ada. Jadi semata-mata hal baru ya mendatangkannya itu disebut ibtida' atau ihdats dalam bahasanya. Baik itu terpuji atau tercela dalam urusan agama atau bukan dalam urusan agama. Jadi menurut bahasa itu luas sekali ibtida' dan ihdats. Ya, apa saja ya, perbuatan mendatangkan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, itu disebut ibtida' dan ihdats. Wa amma fil ma'na syar'i, adapun dalam makna syariat ibtida' dan ihdats itu makna syariatnya apa? Faqad dallatil ahaditsul arba'atul mutaqaddimah, maka hadis yang empat yang sudah lewat sebelumnya ketika menerangkan makna bid'ah menurut syariat menunjukkan ala anna lil bid'ati fi syar ismain, bahwa bid'ah dalam pengertian syariat itu ada dua nama. Bid'ah itu sendiri, yang kedua apa? Muhdatsah. Al bid'ah wal muhdatsah. Itu nama lain daripada bid'ahnya. Jelas? Tayyib. Berarti apa? sesuatu yang baru yang dinisbatkan kepada agama yang tidak ada dasarnya ya. Tayyib illa anna lafzatal bid'ah ghalaba itlaquhu 'ala al-amr al-mukhtara al-madhmum fi ad-din khassatan. Hanya saja detailnya lafaz bid'ah dalam istilah syariat itu itlaknya, istimalnya, penggunaannya itu lebih kepada apa? Perkara baru yang tercela dalam urusan agama secara khusus. Ketika ada nisbat kepada din, itu lebih dominan kata apa? Bid'ah. Nah, hukumnya tercela. Wa amma lafzul muhdatsa, adapun lafaz muhdatsa, faqad ghalaba itlaquhu 'ala al-amr al-mukhtar al-madmum fi ad-din kana aw fi ghairihi. Maka itlaknya, penggunaannya lebih kepada apa? Perkara baru yang tercela dalam urusan agama ataupun yang lainnya. Jadi di sini menurut agama ya, menurut definisi agama, bid'ah dengan muhdatsah itu sama-sama perkara baru yang tercela. Bedanya kata bid'ah itu lebih kepada urusan agama, kalau muhdatsah umum urusan agama ataupun bukan urusan agama. Yang penting itu perkara baru yang tercela. Itu namanya apa? Muhdatsah. Itu dalam bahasa syariat ya. Wa bihadza, dengan ini yu'lamu, maka diketahui annal ihdats, bahwa ihdats dalam istilah agama ya, a'ammu minal ibtida, lebih umum daripada ibtida, karena ihdats itu tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan agama pun yang lain yang di luar agama ya. Perkara baru yang tercela. Jelas. Kalau ibtida itu lebih kepada urusan agama. Likauni lafdhil ihdats syamilan likulli mukhtarin madmum. Karena lafaz ihdats itu mencakup apa? Segala perkara baru yang tercela fid dini kan au fi ghairihi. Ya. Baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan yang selainnya. Id yadkhulu fi makna al-ihdats, karena masuk dalam makna ihdats itu adalah al-ithm. Dosa. Itu kan bukan urusan agama ya. Plus wa fi'lul ma'asi, berbuat maksi itu kan nisbatnya bukan kepada agama ya. Nanti ada orang minum khamar, apakah dia niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membela agama gitu? Ya enggak ini. Dia tahu dia malah jauh dari agama. Nanti tayyib. Itu disebut ihdats, bukan ibtida, tapi ihdats. Wa minhu, contoh dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdatsan. Siapa orang yang berbuat ihdats di dalamnya, maksudnya fil Madinah, di Madinah, hadatsan ya, suatu apa perbuatan hadas, atau awa muhdatsan, menaungi ya, melindungi orang yang berbuat ihdats. Itu potongan hadis ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Kalau lengkapnya itu dari Asim qala, yang berkata qultu li Anas bin Malik, aku pernah berkata kepada Anas bin Malik, aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Madinah, maksudnya menjadikan Madinah itu tanah haram sebagaimana Mekah? Nah, Asim bertanya kepada Anas bin Malik. Qal, maka Anas bin Malik menjawab, "Na'am. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Madinah juga tanah haram. Ma baina kadza ila kadza," disebutkan jaraknya dari batas wilayah ini sampai wilayah itu daerah haram. "La yuqta'u syajaruha." Pohon-pohonnya apa enggak boleh ditebang, dipotong ya. Man ahdatsa fiha hadatsan, siapa orang yang berbuat ihdats di tanah haram itu yang ada di Madinah, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atas dirinya laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Qala Asim berkata, fa akhbarani Musa ibn Anas, Musa bin Anas memberitakan kepadaku, annahu qala, ini anaknya Anas bin Malik, dia mengatakan au awa muhdisan, ya, berbuat ihdas atau melindungi, menaungi orang yang berbuat ihdas. Hadza lafzul Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari. Adapun lafaz Imam Muslim, ketika Anas bin Malik ditanya seperti itu, dia menjawab na'am, ya, Nabi SAW menjadikan Madinah itu tanah haram. Ma baina kada ila kada, jarak antara ini sampai ini disebutkan batasannya. Faman ahdasa fiha hadasan qala thumma qala li hadhihi shadidah, man ahdasa fiha hadasan fa alayhi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in, la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala 'adla. Qala fa qala ibnu Anas, tadi ya Musa bin Anas, au awa muhdisan, ismi salim. Nah, itu dalilnya bahwa Nabi memakai kata ahdasa, paham? Muhdisan untuk perkara yang umum, ya, membuat hal baru yang tercela baik dalam urusan agama ataupun tidak. Makanya qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar tafsirkan maksudnya adalah ai ahdatsal maksiat, berbuat maksiat di tanah haram. Maksiat lebih luas, ya, baik dalam sifatnya pelanggaran hal yang baru dalam urusan agama ataupun pelanggaran yang sifatnya apa? Urusan dosa. Nah, yang tidak dikaitkan dengan agama. Wa bidzalika, dengan itu yatabayyanu lana, jelaslah bagi kita anna lafdzal muhdatsah, bahwa lafadz muhdatsah bihadzal nazar, dari sudut pandang ini mutawassit, dia posisinya tengah, ya, pertengahan baina makna yail bid'ah fil lughah wa syar', antara makna bid'ah dalam lughah dan makna bid'ah dalam syar', ya. Karena makna bid'ah dalam lughah sangat luas, ya, apa saja yang sifatnya baru, tercela atau tidak tercela dalam urusan agama atau bukan dalam urusan agama. Bid'ah dalam syariat itu yang tercela dalam urusan agama. Muhdatsah ini yang tercela, ada hubungannya dengan bid'ah dalam syariat, ya, tapi tidak sebatas dalam urusan agama. Paham? Juga dalam urusan yang di luar urusan agama. Jadi dari sisi ini dia masuk pada pengenalan bid'ah menurut bahasa. Jadi fahuwa akhassu min ma'nal bid'ah fil lughah wa 'ammu min ma'na fi syar', sehingga muhdatsah itu lebih khusus daripada makna bid'ah dalam lughah. Karena dalam lughah kan umumnya dalam urusan agama atau bukan dalam urusan agama. Muhdatsah itu khusus dalam urusan agama dibandingkan dengan yang lughah, ya. Dan dia lebih umum daripada makna bid'ah menurut syariat. Karena menurut syariat itu terbatas dalam urusan agama. Ya. Sedangkan muhdatsah tidak terbatas dalam urusan agama. Paham itu? Nah, kesimpulannya fatahsulu ladaina thalathatu ma'anin. Maka di sini ada tiga makna yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah al-amrul mukhtara, perkara yang baru, madmuman kana au mahmudan, yang tercela ataupun yang terpuji, fid dini kana au fi ghairi, dalam urusan agama ataupun yang lain. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, al-amrul mukhtara'ul madmum, perkara baru yang tercela, fid dini kana au fi ghairi, dalam urusan agama ataupun yang lain. Yang ketiga, al-amrul mukhtara'ul madmum fid dini khasa, perkara baru yang tercela dalam urusan agama khusus. Paham? Fal awal, yang pertama itu am, wa huwal ma'na al-lughawi lil bid'ah wal muhdatsah, yang pertama itu adalah makna bid'ah dan muhdatsah menurut bahasa, semata-mata perkara yang baru itu sudah dikatakan bid'ah muhdatsah dalam bahasa, entah itu terpuji atau tercela, kaitannya dengan agama atau tidak ada kaitan dengan agama. Das wa tsani khas, yang kedua itu lebih khusus, ya, perkara baru yang tercela, ya, dalam urusan agama atau yang lainnya. Wa huwa al-ma'na syar'il ghalib lil muhdatsah. Itulah makna muhdatsah menurut syariatnya yang apa umumnya. Das semua hal baru yang tercela. Itu disebut muhdatsah. Paham? Baik dalam urusan agama ataupun tidak. Wa tsalits, yang ketiga itu akhas, lebih khusus lagi, wa huwal ma'na syar'i lil bid'ah, yaitu makna bid'ah menurut syariat, perkara baru yang tercela dalam urusan agama secara khusus. Wa huwa aidan al ma'na syar'i al akhir lil muhdatsah, dan dia juga makna syar'i yang lain untuk muhdatsah, ya masuk juga ya, walaupun tidak mengkhususkan dalam agama, tapi yang sisi agamanya ya masuk juga muhdatsah. Dah. Itu kalau mau ditanya atau kalau kamu sedang ditanya tentang apa hubungannya ibtida dengan ihdats, bid'ah dengan muhdatsah. Kalau dalam bahasa enggak ada bedanya ya. Bid'ah, muhdatsah sama saja. Segala perkara yang baru. Tapi kalau dalam urusan agama, nah itu ada bedanya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya sama-sama perkara baru yang tercela. Perbedaannya, kalau bid'ah itu lebih kepada urusan agama, kalau muhdatsah dalam urusan agama ataupun yang selainnya. Yang penting itu tercela. Jelas? Sehingga masuk di dalamnya maksiat, ya, dosa, apa saja yang orang yang melakukannya tidak menganggap dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jelas. Tidak sedang menganggap dirinya membela agama. Paham? Ya, itu juga disebut muhdatsah. Berarti secara makna syar'i itu muhdatsah dan bid'ah itu bisa kita katakan ada di sana pengertian umum dan khusus mutlak, itu bisa saja yang kayak kemarin. Umum dan khusus mutlak. Ya, dalam artinya setiap bid'ah adalah muhdatsah. Tapi tidak semua muhdatsah itu bid'ah. Ya. Bisa aja. Berarti yang hadis yang man awam muhdatsah itu ya enggak hanya bid'ah saja yang dilindungi ya. Man awam muhdatsah. Iya, artinya melindungi praktek maksiat misalnya. Ada orang dari Jepang ini pengen buat pabrik soju. Ini soju. Ya minuman memang mabukkan. Jelas. Ya. Dikasih sama izinnya sama Gubernur Ayub ini. Karena Gubernur Ayub dikasih apa? Dikasih pulau di Jepang ya. Asalkan mau ngizinkan ini ya. Ya wes dibuatlah izin misalnya. Berarti melindungi praktek maksiat. Boleh. Nah, itu namanya man awa muhditan. Ini contoh aja lah. Iya, contohnya kita. Bukan Ayub Antum, untuk Ayub yang lain. Selama ini yang itu kan. Itu seperti kayak yang kemarin itu yang menyatakan satu atau berapa nama Allah itu kan jelas bid'ah kan. Atau ya, bahkan perkara baru lah dalam agama. Terus menganggap dia itu benar, ajaran baru. Terus yang di atasnya lagi yang lebih ringan lagi yang seperti itu apa miras terus domino dan segala macam judi online, di atasnya lagi yang perkara baru apapun itu ya kayak HP, tablet dan lain-lain. Ya lebih luas maksudnya. Lebih luas lagi. Ya betul. Ya, Pak. Lagi. Hah, Farhan. Itu tingkatan pahaminya. Tingkatan jeru. Biar kamu tahu petanya. Ya. Berarti kalau selama berarti mulai sekarang kita harus kalau ngomong tuh hati-hati saja, hati-hati saja antara itu bid'ah atau muhdatsah saja. Ya. Iya. Tergantung aja kalau kamu pakai bahasa ya mau pakai ini, pakai ini sama saja. Jadi kalau kamu belajar tentang agama tadinya apa pendapat Ustaz Abu Dzar tentang bid'ah dan muhdatsah menurut ya, kacamata agama. Oh, itu harus kamu tafsir gitu ya. Harus kotak-kotak. Jadi kalau menurut bahasa ya sama aja. Semua hal yang baru itu namanya bid'ah. Ayo, kalau ditanya tab ini, ya, bandingannya dengan zaman Nabi SAW ya. Hukumnya apa? Bid'ah atau bukan bid'ah? Bukan, maksudnya ibtida karena ini. Iya, bid'ah atau bukan bid'ah? Bukan. Bid'ah menurut apa ya? Menurut bahasa. Menurut bahasa. Jawab saja. Ya. Bid'ah menurut bahasa. Kan ini ya. Ayo juga bid'ah ini. Jelas? Muhdatsah bukan? Muhdasa menurut bahasa sama saja. Mau kamu bilang bid'ah muhdasa potway menurut bahasa. Tercela atau tidak tercela? Tergantung penggunaannya. Nah, tergantung penggunaannya. Gitu. Ini urusan agama atau bukan? Bukan urusan agama. Gak ada, gak ada kaitannya dengan perusahaan. Jelas, jelas. Dan paham banget. Ya sudah. Subhanakallah. Assalamualaikum.